apakah kita semua orang beriman apa tidak? Tolong dijawab, apakah kita semua orang beriman apa tidak? Jawabannya insya Allah. Maka orang beriman yang dipanggil untuk melaksanakan siam. Siam yang dimaksud adalah siam syahrul Ramadan. Karena setelah ini ayatnya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran dan seterusnya. Bulan Ramadan. Nah, dalam bulan Ramadan ini satu bulan ada siang, ada malam, ada siang, ada malam, ada siang, ada malam, ada siang, ada malam, ada siang, ada malam, sampai 30 hari lebih kurang. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Sekarang, siang ada bulan Ramadannya, ada di dalam bulan Ramadan. Malam juga ada di bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan ini, bukan siang saja 30 hari. Tidak, pasti ada malamnya. Oleh karena itu, syahrul Ramadan ini wajib dijalani siang dan malam dengan paket ibadah, dua model paketnya. Pertama, di siang hari nama paket ibadahnya siam. Apa nama paket ibadahnya siang hari? Siam. Malam hari paket ibadahnya namanya qiyam. Apa namanya? Qiyam. Untuk siang, Rasul bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Sangat banyak umatku yang saum, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari siamnya kecuali mendapatkan haus dan lapar. Siam siang hari, malamnya ada hadis Nabi, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'abu wan nasabu. Di hadis yang lain, illa nasabu wassaharu. Artinya, sangat banyak umatku yang bangun di malam Ramadan, melaksanakan ibadah di malam Ramadan, tapi yang mereka dapatkan hanyalah letih dan bertanggang. Pahalanya dia tak dapat, ridho Allah dia tak sampai. Yang dia cari yaitu balasan yang sangat besar dari sisi Allah, dia tak berhak. Jadi siang hari banyak umatku yang siam, dia hanya dapat lapar dan haus. Di malam hari banyak umatku yang qiyam, dia hanya mendapatkan begadang dan capek. Padahal target puasa la'allakum tattaqun, dengan siam ini agar kalian semua bisa menjadi orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat, putra-putri kami yang tercinta, bertakwa itu artinya berhati-hati menempuh jalan, jangan sampai masuk lubang, jangan sampai keinjak duri, jangan sampai terpeleset, jangan sampai salah pijak. Itu namanya bertakwa, berhati-hati. Maka siam targetnya mengantarkan seseorang menjadi orang yang berhati-hati, bertakwa. Baik, seluruhnya hadirin dan hadirat, hamba-hamba Allah, dalam targhib dan tarhib marhaban ya Ramadan ini, selayaknya dan sangat patut pantas Buya sampaikan kepada kita semua, bulan Ramadan ini ada tiga perkara besar. Satu, habsun nafsi wa imsakuhu. Yang kedua, tada'uful a'mali wa mudha'afatuhu. Dan yang ketiga, as-sabru wal musabaratu. Ini dia, ada tiga ya. Pertama, habsun nafsi wa imsakuhu. Yang kedua adalah tada'uful a'mali wa mudha'afatuhu. Yang ketiga, as-sabru wal musabaratu. Ini tiga ini yang akan dijalani selama bulan Ramadan. Yang pertama, as-sabru wal imsaku. Yang kedua, at-tada'ufu wal mudha'afatu. Dan yang ketiga, as-sabru wal musabaratu. Mari kita uraikan satu-satu. Apa yang diartikan dengan as-sabru wal imsak? Sabar dan menahan diri. Sabar dan menahan nafsu. Ini artinya saum. Arti saum adalah sabar dan menahan diri. Sabar dan menahan nafsu. Di siang hari disuruh sabar. Jangan makan, jangan minum, jangan melakukan yang haram. Disuruh kita tahan nafsumu. Semua yang diinginkan oleh nafsu, maka wajib ditahan. Nafsu pengen tidur di siang hari, bukan siang untuk tidur. Siang hari adalah siang untuk berjihad. Siang hari bukan untuk tidur. Adapun hadis yang mengatakan naumus saimi ibadatun, itu hadisnya palsu. Tidurnya orang yang sedang puasa adalah ibadah, itu hadis palsu. Jangan dipakai-pakai itu. Lalu kita tidur di siang Ramadan, nak, kenapa kamu tidur terus? Wahai teman, wahai sahabat, kok tidur terus? Apa jawabannya? Saya dalam puasa, maka tidur saya ini ibadah loh. Maka orang ini sudah terprovokasi oleh hadis palsu. Dalam Islam, bulan Ramadan, bulan belincah. Dalam Islam, bulan Ramadan, bulan berselancar. Dalam Ramadan, bulan Ramadan, bulan berjihad. Dalam Ramadan, bulan Ramadan, dalam Ramadan, siang Ramadan adalah hari aktivitas. Abang-abang, kita nanti bulan Ramadan banyak aktivitas kita. Banyak kegiatan kita yang sifatnya pemikiran dan fisik. Jadi, kalau Nabi dan para sahabat bulan Ramadan itu sering pergi jihad. Bawa senjata, pakai kuda, menyerang musuh, menggempur, menyerang, dan bahkan sampai ke tingkat menaklukkan negeri-negeri dan kota-kota di dalam bulan Ramadan. Nah, jangan dipakai bahasa, saya puasa, saya capek, saya lelah. Itu maunya nafsu. Dalam bulan Ramadan itu as-sabru wal imsaku, bertahan dan tahanlah nafsu. Bersabar dan tahanlah nafsu. Nafsu pengen tidur, katakan tidak. Bulan Ramadan adalah bulan prestasi, bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, bulan Ramadan adalah bulan jihad, bulan Ramadan bulan bergerak, bulan Ramadan adalah bulan pembakaran. Maka siang Ramadan banyak aktivitas. Ya, bukan banyak tidur. Itu siangnya. Jangan makan, jangan minum, dan jangan melakukan yang diinginkan nafsu, melihat yang haram. Bulan Ramadan, baik siang atau malam, ngajak kelahi. Katakan kepada dirimu, kepada nafsumu, haram saya tunduk kepada nafsu saya. Kalau nafsu kan ngajak, ayo lawan. Kalau nafsu kan ngajak, ayo balas. Kalau nafsu kan ngajak, jangan sampai dia pikir kamu takut. Ayo lawan. Itu ajakan nafsu. Ya, karena bulan Ramadan gak ada setan ya. Dalam bulan Ramadan tidak ada setan. Pada kemana setan bulan Ramadan? Dipenjarakan. Wasuffidatis syayatin. Kalau Ramadan sudah datang, seluruh setan ditangkap dan dipenjarakan. Seluruh setan. Maka kalau nanti terdengar oleh Buya, dapat informasi oleh kami, ada anak-anak kami yang kelahi, bukan setan yang disalahkan. Berarti dia sedang mematuhi nafsunya. Kan kata Rasulullah, kalau ada orang ajak kelahi, katakan, Qul inni sa'im. Sesungguhnya saya sedang saum. Arti saum apa tadi? Arti saum apa tadi? Puasa. Salah. Arti saum apa tadi? Sabar dan menahan di tuh yang wanita suaranya kompak di belakang. Arti saum apa? Sabar dan menahan. Menahan diri. Itu arti saum. Baik ya. Maka bulan Ramadan bulan as-sabru, ini yang wal imsaku ya. Al-habsu wal imsaku, maaf, yang sabru yang ketiga. Ya. Al-habsu wal imsaku. Apa arti habsu? Mengurung, menahan, dan mengendalikan. Al-habsu wal-imsaku, menahan, mengurung, dan mengendalikan. Jadi gini, apa yang kita tahan selama bulan Ramadan? Angkat tangan, siapa yang tahu? Yang banat itu kok hebat ya, cepat kali jawabnya. Terdengar langsung suaranya. Apa nak yang dijawab, ditahan dalam bulan Ramadan? Dijawab oleh Ziko, menahan makan dan minum. Jazakallah khair, barakallahu fik. Ada yang lain? Wah, Allahu Akbar, mantap. Jawabannya benar. Itu dia, menahan hawa dan itu dia. Kayaknya walaupun gak melihat Buya secara langsung, konsentrasi mereka tingkat dewa. Paling atas, 100%. Takbir. Tuh, masa kalah abang-abang. Coba yang abang-abang, takbir. Ngeri dengarnya lagi. Kayak pemuda kahfi. Ah, yang SDIT Al-Ufas gak mau kalah nih. Takbir. Nyaring, lengking, tajam. Ah, yang kutab. takbir. Masya Allah. Baik. Yang ditahan dalam bulan Ramadan adalah al-habsu wal-imsaku. Menahan, mengurung, mengendalikan hawa Jadi ceritanya, Buya ulang-ulang lagi lah cerita ini. Supaya kita selalu ingat. Mau dengar cerita? Anak-anak bujang, mau dengar cerita? Perjalanan nafsu. Baru saja nafsu diciptakan oleh Allah, nafsu dipanggil oleh Allah. Maunya Allah, nafsu langsung sujud kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, engkau adalah penciptaku, aku adalah makhluk ciptaanmu, engkaulah yang kusembah, aku adalah penyembahmu. Itu maunya yang langsung dilakukan nafsu. Tapi sayang ya, pas dipanggil oleh Allah, setelah nafsu diciptakan, Allah bertanya, hai nafsu, siapa kamu? Dan menurut kamu saya ini siapa? Apa jawaban nafsu? Ana, ana, anta, anta. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Sayang sekali jawabannya. Harusnya dia menjawab apa tadi? Saya makhlukmu, engkau penciptaku. Saya hambamu, engkaulah yang kusembah. Harusnya itu jawabannya. Ini tidak. Saya, kamu, kamu. Lalu kata Allah, malaikat, bawa nafsu ini ke neraka. Simpan dia di neraka al-fasanah, 1000 tahun. Disimpan dia di neraka dalam panas dan dibakar 1000 tahun. Kemudian nafsu setelah 1000 tahun kembali dia dipertemukan dengan Allah. Kembali Allah bertanya, siapa kamu? Siapa saya? Sekali lagi jawaban nafsu ternyata tak berubah. Ana, ana, anta, anta. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Maka kata Allah, malaikat bawa kembali dia, kurung di Zamharira. Tadi di Jahannam, sekarang di Zamharira. Zamharira itu adalah ruangan yang maha dingin, yang tidak ada di alam semesta yang lebih dingin daripada ruangan itu. Tahan dia selama 1000 tahun. Tahan selama 1000 tahun dalam ruangan yang maha dingin. Berjuta-juta kali lipat daripada dinginnya freezer yang ada sekarang ini. Berjuta-juta kali lipat. Kurung dia di sana 1000 tahun. Setelah itu dikeluarkan lagi. Dipertemukan lagi dengan Allah. Sekarang jawab, kamu siapa dan saya siapa, kata Allah. Sekali lagi nafsu berkata, ana-ana, anta-anta. Saya, kamu adalah kamu. Coba lihat ya. Hawa nafsu yobana karih kapalu mada karingkang. Ya. Keras kepala, keras hati, tak mau mengakui Allah ini adalah Rabb yang menciptakannya, bahwa dia adalah makhluk, bahwa dia adalah hamba yang wajib sujud kepada Allah. Tak mau diakui, padahal dipanggang, udah dimasukkan ke maha freezer yaitu Zamharira. Lalu Allah tahu kelemahan nafsu. Allah tahu kelemahan nafsu. Kemudian Allah berfirman, hai malaikat, sekarang bawa dia ke sebuah tempat. Di tempat itu jangan engkau ikuti apa yang dia minta. Jangan diikuti apa yang dia mau. Laparkan dia, hauskan dia. Kemudian langsung dibawa ke tempat itu. Sebentar aja baru, sehari dua hari, dan menjerit-jerit nafsu. Karena perintah Allah tadi, jangan dipedulikan. Ya, dia lapar, jangan kasih makan. Dia haus, jangan kasih minum. Dan apa yang dia mau, jangan dikasih. Berjalan dua hari, tiga hari, melulung-lulung di dalam neraka, di dalam ruangan itu, di tempat itu, mohon-mohon lepaskan, beri saya makan, beri saya minum, tapi tidak dipedulikan. Sampai pada akhirnya, setelah lewat 10 hari, dia menjadi lemas, dan dia mengatakan, ya Allah kasih aku makan, ya Allah kasih aku minum. Sudah mulai manggil Allah, ya, sudah mulai memanggil Allah. Tapi kata Allah kepada malaikat, jangan dikasih dulu. Hari ke-20, si nafsu berkata lagi, ya Allah, wahai sang pencipta, wahai yang maha memberi rezeki, berilah aku makan, berilah aku minum. Belum dikasih, belum, dibiarkan dulu. Makin lemes dia. Hari ke-23, hari ke-24, mulai dia berkata, ya Allah, wahai sang pencipta alam semesta, aku ini makhlukmu, ya Allah. Kasihanilah aku. Beri aku makan. Beri aku minum. Alun dia giah di Allah leh. Belum. Hari ke-29. Dia mulai berkata, ya Allah, engkaulah yang menciptakan aku. Aku makhlukmu, engkau sang pencipta alam seluruhnya. Engkau maha rahman, engkau maha rahim. Kasihani aku, kasih aku makan, kasih aku minum ya Allah. Kasihani aku. Allah masih katakan, tahan dulu, jangan diagiah. Di hari ke-30 dia berkata, ya Allah, kalau engkau beri aku makan, engkau beri aku minum, walaupun hanya sedikit, aku akan sujud kepadamu ya Allah. Hari ke-30. Hari ke-31, ke-32, ke-33, ke-34, ke-35, ke-36, Allah berfirman, aku telah mendengar bahwa nafsu mengatakan, aku adalah hambamu, engkau adalah ilah yang kusembah, aku adalah milikmu, engkaulah sang pemilikku, aku ciptaanmu, engkaulah sang penciptaku, aku akan tunduk kepadamu ya Allah, setunduk-tunduknya, semua perintahmu kujunjung tinggi, sami'na wa ata'na ya Allah. Barulah dilepaskan nafsunya. Pas nafsu dilepaskan, dipertemukan dengan Allah, langsung sujud nafsu. Sujud dia langsung. Hari ke-36. Inilah rahasia kenapa puasa itu 30 hari tambah 6 Syawal. Ternyata pas di hari ke-36 nafsu tunduk total. Tapi iya, syaratnya laparkan dia, hauskan dia. Nah, karena kita manusia, tak mungkin kita tak makan sama sekali, mati. Tak mungkin kita tak minum sampai 30 hari, mati. Makanya ada sahur, ada berbuka. Tapi ingat, sahur dan berbuka targetnya bukan ngenyangin perut, tapi mengganjal perut. Kalau namanya mengganjal, ciek kurma cukwi itu. Memaki langsung nafsu. Ndak taluk den, piriang. Alun bersobok dan jun nasi lai. Dan nanggap dan alun makan lai. Lai jalai riang. Itu kata nafsu. Itu kata nafsu. Sehingga cobalah kita sahur pakai kurma. Minum segelas. Nanti berbuka pakai kurma. Minum segelas. Tagang-tagang badan tu. Oh, mato tembulalak. Ingin bang isi mencari orang. Banyak lagi ada makan. Itu nafsunya. Kalau setan enggak ada ya. Nafsunya tu. Tapi orang yang benar-benar puasanya, orang yang tahu seperti apa puasa yang sesungguhnya, yaitu makan sahur dan makan minum itu ala kadarnya saja, pokoknya tidak mati, cukup dengan kurma 3 butir, atau 5 butir, atau 7 butir, roti 1 bundelan, minum air susu 1 gelas, minum air putih 1 gelas, selesai sahurnya. Berbuka juga persis seperti itu. Insya Allah Ta'ala, badannya terasa ringan, tapi nafsunya memberontak. Hari pertama, hari kedua masih melawan. Hari ketiga masih kelawan, masih melawan. Hari ke-10, dia sudah mulai memanggil-manggil. Sudah mulai menyebutkan bahwa dia siap untuk diatur. Hari ke-20, dia sudah mulai dalam kendali kita. Hari ke-30, insya Allah kita sudah menjadi panglimanya. Kita sudah menjadi penunggangnya. Hari ke-36, nafsu seluruhnya menjadi budak kita. Selama ini kita menjadi budak nafsu. Dibalik, setelah hari ke-36, nafsu yang menjadi budak kita. 36 hari. Berapa hari puasa? Berapa hari puasa? Berapa hari yang Ramadan? Berapa hari Syawal? Berapa semuanya? Kenapa 36? Karena 36 hari cara lengkap menaklukkan nafsu. Tapi ingat sekali lagi, selama ini sahur dan berbuka kita masih ala nafsu. Yang benar itu adalah sahur dan berbuka kita hanya kasarek. Hanya syarat saja, pokoknya saya ada makan sesuatu dan saya ada minum sesuatu. Maka di bulan Ramadan, kempis badan orang. Turun 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Sebab apa? Sebab dia sahur dan berbukanya ala kadarnya saja. Lai sahur, lai. Lai babuko, lai. Jo nasi indak? Indak. Kenapa? Kalau dengan nasi perut saya kenyang. Sementara saya harus menghindari kenyang. Itu adalah cara sahur dan cara berbuka yang benar. Tidak sahur, tidak berbuka yang mengenyangkan. Tapi menguatkan. Kalau menguatkan, makan kurma, kuat kita. Minum madu, minum susu, kuat kita. Air putih. Hari pertama, kedua, ketiga memang menggigil lutut gitu. Bapak lo dingin, ya, keringat dingin keluar. dari sini keluar perut, ya. Lalu jalan pun sudah mulai gemetaran. Hari pertama, kedua, ketiga. Tapi hari keempat, kelima, sudah mulai agak bertenaga. Hari keenam, ketujuh, kelapan, kita sudah seperti orang perkasa. Hari kesembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, kita akan terus, ya, mengalami perubahan yang lebih positif. Itu puasa. Nah, kalau dapat, sahurnya begitu. Bukanya juga begitu. Yang memberontak nanti nafsunya itu. Setan gak ada, ya. Setan tidak ada. Yang ada adalah nafsu. Oke, yang kedua apa selama bulan Ramadan? Tadi al-hamsuwa wal-imsak. Yang kedua apa? At-tada'ufu wal-muda'afatu. Apa itu? At-tada'uf. Dilipat kali gandakan semua amalan soleh. Ini memotivasi orang untuk memperbanyak amal. Di siang hari dengan siam, di malam hari dengan qiyam. Di siang hari dia banyakkan amal ibadahnya. Duhanya panjang. Zikir pagi petangnya panjang. Kemudian sholatnya lama. Ada sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, dan ada qiraatul Quran. Ini kegiatan amalan bagi santri belajar. Sebab di bulan Ramadan nilai amalan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai startnya dari asyru mudha'afat, 10 kali lipat. Yang kita kerjakan di luar Ramadan pas dikerjakan di bulan Ramadan 10 kali lipat nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini at-tadha'ufu wal mudha'afat. Ini membuat orang terangsang untuk beramal. Ada orang sengaja dia memang sedekahnya nanti di bulan Ramadan dia keluarkan. Saya ikut menyumbang. Oh, Bapak, Bapak ikut apa? 10 sak semen dicatat. Tapi saya baru bulan Ramadan, ya. Dia udah daftar. Tolong ingatkan saya. Saya ikut menyumbang. Apa yang Bapak sumbang? 1 tronton besi. Tapi bulan Ramadan, ya, bayarnya. Kenapa banyak orang kayak gitu? Karena mereka tahu betul amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan dikali lipat gandakan pembalasannya, pahalanya oleh Allah Subhanahu. Ya, terus apalagi kalau 10 terakhir Ramadan, demande. Di 10 terakhir Ramadan itu ada itikafnya. Itikaf. Di bulan itikaf itu ada satu malam yang di malam itu terdapat Lailatul Qadar. Nilai amalan dalam bulan, dalam satu malam itu sama dengan beramal selama 83 tahun non-stop. Ya Allah, ya Rabbi, kalian baca Quran malam itu nak, sama dengan 83 tahun baca Quran. Baca Quran di malam itu sama dengan 83 tahun baca Quran. Tahajud di malam itu sama dengan tahajud 83 tahun. Kita berzikir, kita berdoa di malam itu sama dengan berdoa 83 tahun non-stop. Apa enggak mungkin Allah kabulkan? Pasti Allah kabulkan. 83 tahun berdoa selama itu, pasti Allah kabulkan. Maka mengincar untuk dapatkan malam Lailatul Qadar hanya itikaf. Buya pastikan 100% orang yang tidak itikaf peluangnya untuk dapatkan Lailatul Qadar nol. Kalau dia tidak itikaf, kalau mau dapat itikaf, peluangnya 100% dapat. Walaupun dia statusnya tidur, enggak bangun dia, padahal itu malam Lailatul Qadar, dia pun dapat nilai itikaf selama 83 tahun. Allahu Akbar. Padahal dia tidur aja tuh. Tidurnya di masjid, statusnya itikaf. Nilai pahalanya itikaf 83 tahun. Allahu Akbar. Gitu ya. Baik. Yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? As-sabru wal musabaratu. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk bersabar. Sabar. Walaupun dia katakan saya pengecut, kamu ini banci, dia tidak melawan karena dia puasa. Ini as-sabru wal musabaratu, ya, sabar. Baik, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan karakter sabar. Orang yang berdiri lama-lama di belakang imam yang membaca Al-Qur'an, ya Allah, itu luar biasa, nak. Sempat ada di antara kalian meninggal gempa bumi, meninggal, terbelah bumi, tenggelam kalian ke dalamnya, atau mendadak datang petir menyambar, langsung meninggal kalian di tempat. Seandainya itu terjadi, pintu surga sebesar-besarnya telah menganga di bulan Ramadan. Pintu surga seluruhnya dibuka oleh Allah. Orang yang meninggal bulan Ramadan sedang dalam keadaan ibadah Ramadan, dia akan langsung masuk ke dalam surga Allah. Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.